إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات anak-anak kami yang kami cintai serta seluruh hadirin dan hadirat dimanapun berada mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua dan memberi kita taufik untuk melakukan perkara-perkara yang dicintai olehnya dan diridainya. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberi kita kesempatan untuk dapat berkumpul bersama di majlis yang Allah cintai ini. Yang kita harapkan menjadi sebab masuknya kita ke surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang kita harapkan di dalamnya limpahan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bermanfaat bagi dunia kita, lebih-lebih lagi bagi agama dan urusan-urusan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan harapan-harapan kita tersebut ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasul yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga semoga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agamanya, yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, anak-anak kami, bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya salah seorang ulama masa silam, Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, yang membahas tentang adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang ulama maupun seorang penuntut ilmu. Dan kita masih berada di bab yang kedua, bab yang terakhir yang membicarakan tentang adab-adab orang alim, adab-adab seorang ulama, di mana di dalam bab ini ada tiga fasal dan kita sudah menyelesaikan dua fasal yang pertama. Dan sekarang kita berada pada fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga ini ada 14 poin, 14 adab yang hendaknya diperhatikan oleh orang alim, seorang ulama. Adab-adab yang semestinya dia perhatikan, apa yang harus dia lakukan terhadap muridnya secara mutlak ataupun di dalam kajian-kajian, di dalam kelas-kelasnya, di dalam majlis-majlis yang dia ampu. Ada yang masih ingat kita terakhir sampai pada poin yang keberapa atau adab yang keberapa? Adab yang keempat. Masya Allah. Ada yang ingat? Sampai keempat. Malam ini kita masuk yang kelima. Begitu selesai poin yang ke-14, maka selesai bab yang kedua dan kita akan masuk ke bab yang ketiga, bab yang paling penting bagi mayoritas hadirin di sini, yaitu adab-adab seorang penuntut ilmu, adab seorang murid. Namun kita ingatkan kembali, meskipun sekarang ini atau kajian-kajian kita yang telah lalu membahas tentang adab-adab seorang ulama, bukan berarti itu sesuatu yang tidak butuh untuk diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Bukan sesuatu yang sia-sia. Ini penting untuk kita pelajari. Karena sesungguhnya di antara niat kita belajar adalah agar kelak kita menjadi orang alim. Tujuan kita belajar adalah menjadi orang yang berilmu, mengangkat kebodohan dari diri kita, lalu kemudian kita dapat mendakwahkan dan mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Baik itu di dalam majlis, di dalam kelas sebagai seorang guru, seorang ustaz, seorang penceramah, ataupun sebagai orang-orang biasa yang dia tetap mengamalkan ilmunya dan mendakwahkan ilmunya melalui kondisi-kondisi yang mungkin dia bisa lakukan. Mari kita lihat perkataan penulis poin yang kelima. Dalam fasal yang ketiga ini, penulis mengatakan an yasmaha lahu bisuhulatil ilqa'i fi ta'limi wa husni at-talattufi fi tafhimi la siyama idza kana ahlan lidzalik li husni adabi wa jawdati talabi. Kata penulis rahimahullah, hendaknya seorang alim, seorang guru ustaz yang akan mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya, hendaknya dia menyampaikan dan menerangkan ilmunya tersebut kepada murid-muridnya dengan cara yang paling mudah dan gampang. Dengan cara yang paling mudah. Kalau seandainya seorang guru dapat menyampaikan ilmunya tersebut dengan dua cara, A dan B, yang A lebih mudah daripada B, tujuannya sama-sama sampai atau mencapai suatu pemahaman, maka dia akan memilih yang paling mudah dari dua metode atau cara tadi. Itu makna perkataan penulis bahwa hendaknya seorang ulama, seorang ustaz, guru, kiai, atau siapapun itu istilahnya yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, baik di dalam kelas khusus, majlis khusus, atau di majlis-majlis umum, hendaknya dia menyampaikan ilmunya, memberikan pengajarannya dengan cara dan metode yang gampang. Atau istilah lainnya, memudahkan penyampaian ilmu tersebut untuk para murid-muridnya. Itu dikarenakan agama kita dibangun atas dasar kemudahan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Yakni dia dibangun di atas kemudahan. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki yang sulit-sulit. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan di dalam agama ini. Agama ini dibangun di atas kemudahan. Dan sumber ilmu syar'i itu apa? Asal ilmu syar'i itu apa? Ilmu-ilmu syar'i ini kembalinya semua ke mana? Kemana? Sumber ilmu. Ilmu katakanlah ilmu fikih. Sumbernya apa? Al-Quran. Ilmu tafsir. Sumbernya apa? Quran. Ya. Ilmu-ilmu syar'i seluruhnya bermuara pada Al-Quran. Dia disebut sebagai aslul ulumi syar'iyah. Asalnya atau sumbernya seluruh ilmu syar'i. Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim juga dibangun di atas kemudahan. Betul atau tidak? Siapa yang mengatakan itu? Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya surat Al-Qamar. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk diapakan? Untuk dibaca, untuk diingat, dihafal, dipelajari. Itu makna zikir di sini. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk zikir. Diingat, dibaca, dipelajari, ditadabburi, dan didi yang lainnya. Fahal min muddakir. Tapi adakah orang yang mau mengambilnya menjadi suatu pelajaran? Adakah yang ingin mempelajarinya, menghafalnya? Para ulama mengatakan, tidak ada sesuatu yang dihafal di dunia ini, atau dari ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, yang mendapatkan jaminan kemudahan untuk dihafal, kemudahan untuk dipelajari selain Al-Quranul Karim. Hadis Nabi alaihi salatu wasalam bahkan sekalipun, yang merupakan sumber kedua dari syariat kita ini, setelah Al-Quranul Karim, itu pun tidak ada keterangan yang terang. Baik itu dari Allah ataupun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang jaminan bahwa dia mudah dihafal. Ya. Meskipun karena dia bagian dari agama dia mudah. Tapi tentang Al-Qur'an secara tegas Allah berjanji, "Wa laqad yassarna." Kami telah mudahkan. Dan Allah tidak mengingkari janji. Allah tidak mengingkari janji. Lihat, ya, 2,5 juta kaum muslimin yang ada di Indonesia, umat Islam terbesar di seluruh dunia, itu menghafal Al-Quran tanpa mereka paham bahasa Arab, bisa melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan jelas. Tanpa ada kesulitan, kecuali beberapa di dalam pelafalan huruf-huruf dari Al-Quran tersebut. Namun itu pun bisa dilatih. Tidak sulit untuk dipelajari. Sehingga sesuatu yang sesuai untuk metode atau mutu Al-Quran itu sendiri adalah menyampaikan ilmu yang cabang dari Al-Quran itu dengan cara yang mudah juga. Ya. Jadi Al-Quran sebagai sumber ilmu itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu-ilmu yang lain yang datangnya dari Al-Quran, yang merupakan cabang dari Al-Quran, itu juga seharusnya disampaikan dengan cara yang gampang, yang paling mudah. Ya. Tidak menyulitkan murid dalam memahami pelajaran-pelajaran tersebut. Oleh karenanya, semakin sang guru itu mengerti metode dalam memahamkan pelajaran kepada para murid, semakin mengerti dia metode dalam mengajar, maka semakin dia dianggap sebagai guru yang baik. Guru yang direkomendasikan untuk kita belajar kepadanya. Sebagaimana kata Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Khulasah Ta'zimil Ilmi, bahwa di antara sifat guru yang diambil ilmu darinya adalah dia mengerti metode-metode mengajar ilmu itu. Bagaimana mendekatkan pemahaman ilmu tersebut kepada para pembelajarnya. Ya. Jadi kata penulis di poin yang kelima ini, hendaknya sang guru, seorang ulama, menyampaikan pelajarannya dengan cara yang mudah. Kemudian wa husnit talattufi fi tafhimi, juga lemah lembut dalam memahamkan para muridnya. Jangan kasar, jangan tergesa-gesa, jangan memaksa agar dia cepat paham. Ya, cepatlah paham. Masa tidak paham-paham juga? Ya. Bahkan kami pernah mendapatkan guru yang sangat kasar dalam ucapannya, tatkala ada sebahagian dari pembelajar atau pelajar ketika itu yang sulit memahami apa yang disampaikan oleh sang guru. Sang guru terlalu cepat dalam menerangkan pelajarannya sehingga hampir-hampir sulit diikuti ucapan-ucapannya itu. Kalau seandainya ucapan-ucapan yang dia ucapkan tatkala menerangkan pelajaran sulit diikuti, maka dampaknya pelajaran tersebut juga akan sulit untuk dipahami. Sampai ada sebahagian orang Rusia atau sekitarnya ya secara belak-belakan menyebutkan di situ, kami tidak paham, antum terlalu cepat gitu dalam menyampaikan. Tah itu karena sang murid yang kurang beradab ketika itu, atau juga mungkin dikarenakan sang guru kurang sabar dan kurang berhias dengan sifat lemah lembut dalam memahamkan pelajaran ini. Ya, saya tidak ingat betul, tapi kurang lebih yang disampaikan seperti ini. Kenapa kamu tidak paham-paham juga? Itu otak terbuat dari batu atau apa gitu? Kira-kira seperti itu. Ya. Akhirnya setelah itu banyak yang meninggalkan majelis itu. Ya. Kenapa? Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah nanti, bahwa itu akan berdampak kepada yunaffirul qalba. Itu bisa membuat hati itu kabur. Ya, kalau dia mendapati sang guru sulit sekali dipahami penjelasan-penjelasan dia tentang pelajaran yang dipelajari, itu akan membuat sebahagian murid atau bahkan mungkin seluruhnya muntaber. Apa itu muntaber? Muntah berdarah? Tidak. Muntaber itu adalah mundur tak beratur. Satu mundur, dua mundur, sebulan, dua bulan cuma bertahan kajian itu, padahal kajian bahasa Arab yang butuh setahun, dua tahun. Ya. Tapi karena melihat kok ribet sekali dalam menjelaskannya, sulit untuk dipahami, padahal pelajaran-pelajaran dasar, akhirnya mundur satu persatu. Ya, meskipun tidak selalu masalahnya pada seorang guru. Ya, terkadang bahkan memang kebanyakannya tekad seorang pelajar yang tidak kuat, kesungguhannya yang kurang besar, itu juga yang membuat orang mundur tak beratur. Tak beratur itu tidak ngajak-ngajak, ayo kompak kita besok, tidak usah hadir lagi. Tidak. Satu, dua, tinggal lima, tinggal enam, hari terakhir tinggal satu, pas mau wisuda, tidak ada lagi yang mau wisuda. Gitu. Habis. Ya. Nah, boleh jadi itu kembali kepada, sebabnya kembali kepada guru, boleh jadi sebabnya kembali kepada sang murid sendiri. La siyama idza kana ahlan lidzalik li husni adabihi wa jawdati talabi, apalagi kalau seandainya sang murid itu layak untuk diajarkan dengan cara segampang-gampangnya dan dipahamkan dengan cara selembut-lembutnya. Kenapa dia dikatakan layak? Li husni adabi, karena adabnya yang mungkin indah, adabnya yang sangat sopan, ya. Wa jawdati talabi, atau mungkin kualitas menuntut ilmunya yang jempol, kesungguhan dia menuntut ilmu yang bagus. Ini lebih layak lagi untuk diberikan pemahaman yang sangat cepat atau gampang, mudah. Orang dia menjaga adab-adab menuntut ilmu, dia sudah sopan, dia menjaga adab-adab seorang pelajar, dia tidak melawan gurunya, dia tidak begini dan begitu. melakukan perkara-perkara yang mendatangkan murka gurunya, maka dia lebih layak lagi untuk disampaikan kepadanya ilmu dengan cara yang mudah, dipahamkan kepadanya ilmu dengan cara yang lembut. Ya. Ini paragraf yang pertama dari poin yang kelima. Kemudian poin selanjutnya, kata penulis rahimahullahu taala, wa yuharriduhu ala dhabtil fawaid. Lalu hendaknya sang guru memotivasi muridnya untuk mencatat, mengikat faedah-faedah, menulis faedah-faedah. Ya. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, bawa bukunya, penanya, kemudian catat yang penting-penting. Tak usah semuanya. Yang dianggap itu sangat berfaedah, meskipun dari awal sampai akhir berfaedah mungkin, tapi yang paling berfaedah, karena dia khawatirkan kalau ditulis semua yang disampaikan, itu juga akan menyibukkan kita dari mendengar. Catat yang paling penting, ya, yang mungkin sulit untuk kita dengar di kesempatan yang lain. Wa hifdzil fara'id, dan juga untuk mengingat dan mencatat masalah-masalah yang unik. Ya, masalah-masalah yang unik ini maksudnya adalah masalah yang mungkin jarang kita dengar, atau bahkan boleh jadi keluar dari majelis ini kita tidak pernah lagi mendengarkan masalah itu. Maka disebut sebagai faraid dari kata fardun, satu-satunya, langka. Ya, masalah-masalah yang unik atau langka. Ya, jarang ini didapat di buku-buku yang ada misalnya. Ini hanya didapatkan di dalam majelis ilmu ketika talaqqi. Catat. Ya. Wala yaddakhiru anhu min anwa'il ulumi ma yas'aluhu anhu wa huwa ahlun lahu. Dan jangan sampai sang guru menyembunyikan ilmu yang ditanyakan oleh muridnya sedangkan dia layak untuk mengetahui ilmu tersebut. Dia layak. Dia sudah ahlun. Dia sudah cocok. Sudah pas. Sudah layak untuk mengetahui ilmu tersebut. Lalu dia bertanya, karena dia tidak tahu. Ustaz, kalau seandainya saya mimpi basah kayak teman-teman saya misalnya Ustaz, itu apa sih yang saya lakukan Ustaz? Oh, rahasia dong gitu. Nah, bisa seperti itu. Dia sudah layak mengetahui hal tersebut, bahkan wajib mengetahui hal tersebut. Ya. Ustaz, ini artinya apa Ustaz? Ya, nantilah pada masanya kamu akan tahu sendiri. Padahal di masa itu dia sudah harus mengetahuinya atau sudah layak untuk mengetahuinya. Maka yang seperti ini tidak boleh sang guru, sang ustaz menyembunyikan ilmu tersebut, menyimpannya dan tidak menyampaikannya kepada sang murid. Ini paragraf yang kedua. Kita perhatikan lagi, ya, di paragraf yang kedua ini penulis rahimahullahu taala menasihati para ulama, khususnya para ustaz, para guru-guru yang menyampaikan ilmunya dimanapun itu, hendaknya mereka senantiasa memotivasi para murid agar mencatat faedah-faedah yang mereka dengar di dalam kajian-kajian mereka. Ada tak faedah mencatat ilmu itu? Ada faedahnya? Bermanfaat atau tidak? Sangat bermanfaat. Bahkan perkara ini tidak pernah ditinggalkan oleh setiap penulis buku yang berbicara tentang adab menuntut ilmu. Bahwa di antara adab menuntut ilmu, mencatat faedah-faedah. Ya. Kesungguhan para ulama kita dalam mencatat faedah-faedah ini, itu sungguh luar biasa. Apalagi di masa-masa mereka tidak mendapati kemudahan seperti yang kita dapati saat ini. Membeli buku sangat mudahnya. Ya, saking mudahnya HVS-HVS sekarang tak berharga, mudah untuk dibuang-buang. Dulu para ulama kita sampai menjual genteng rumahnya, satu persatu ditanggalkannya sampai mau habis tuh genteng. Untuk apa? Belajar. Ya. Datang ke tempat-tempat bekas-bekas sampah hanya untuk mencari media-media agar mereka bisa menuliskan ilmu mereka di situ. Dan cerita-cerita yang lain. Oleh karenanya, mendengarkan kisah-kisah ini, membaca kisah-kisah kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, itu di antara hal yang akan membangkitkan motivasi kita sebagai para penuntut ilmu. Ya. Dan di dalam sebuah syair dikatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah buruan. Ibarat binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Antum kalau seandainya habis berburu, itu hewan buruannya diapakan? Diapakan? Pernah berburu? Tidak pernah? Berburu mangga pernah? Baik. Berburu ayam? Kelinci? Baik, mancing lah. Mancing pernah? Pernah ya. Habis dipancing dapat ikan, itu ikan diapakan? Dilepaskan lagi? Ada sebagian orang yang seperti itu, yang mancing sekedar memuaskan diri. Ini tidak boleh. Kita mancing untuk dimakan. Ya. Kalau sekedar, wush, ada burung lewat, tor, tembak, yeay, gitu. Sekedar seperti itu tidak boleh. Ya. Kita berburu untuk dimakan. Kita mancing untuk memakan. Ada sebagian orang mancing, apa kecil ini? Ya, sudah teler dibuang lagi. Nah, pernah memancing ikan? Pernah. Habis dipancing, kemudian mendapatkan ikan itu. Ikan itu ditaruh di atas air atau di mana? Di dalam ember. Yang lain di mana? Taruh di mana? Jaring. Ya. Atau tempat-tempat yang lainnya, yang fungsinya untuk apa? Kenapa ditaruh di dalam ember? Supaya tidak lepas. Kalau berburu kira-kira, berburu kijang katakanlah. Berburu apa lagi? Apa yang biasa diburu oleh orang? Kijang, rusa, ya, kucing, burung, ya, ayam hutan misalnya. Setelah tertembak misalnya, itu diapakan biasanya? Diikat kan gitu. Diikat. Nah, berburu tadi sama seperti kita menuntut ilmu. Kita berburu atau tidak ini? Apa yang sedang kita buru? Ilmu. Nah, ketika ilmu itu sudah kita dapatkan, oh gitu, ternyata kalau saya jadi guru harus seperti ini. Ilmu atau tidak itu? Ilmu. Lalu bagaimana cara kita memelihara dan mengikat ilmu tadi supaya tidak lepas? Kitabah, menulis. Makanya kata pepatah tadi, al-ilmu saydun, ilmu itu adalah hewan buruan. Wal kitabatu qaidu, menulis itulah ikatannya. Ya. Tali untuk menambatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Kemudian selanjutnya paragraf yang kedua dari syair itu mengatakan, ikatlah buruan-buruanmu itu dengan tali-tali yang kuat. Ada tak yang mancing yang dia bawa jaring-jaring yang bolong untuk dia letakkan ikan nanti di situ? Atau ember-ember yang bolong di bawahnya ada? Orang bodoh mungkin, tapi orang bodoh tak mungkin sampai ke hutan untuk berburu, ya? Atau dia berburu? Dia bawa kayu tali lapuk. Mungkinkah bisa mengikat hewan tersebut sehingga hewan itu tetap berada di situ, tidak kabur? Bisa, dia akan memberontak. Kalau kayu talinya lapuk, dia akan kabur. Maka ikat ilmu tersebut dengan tulisan yang jelas. Tulisan yang jelas. Kalau pakai pensil, pastikan pensilnya itu tidak mudah kabur, hilang. Ya, pena dan kertasnya juga diperhatikan. atau seluruh media sudah kita pastikan medianya bagus-bagus, kertasnya bagus, kualitas tinta penanya bagus, tapi tulisan yang terlalu amburadul. Kita yang nulis, setelah itu kita pula yang tidak tahu bagaimana cara membacanya. Ini bukan tali yang kuat. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Apa kata penyair? Ini adalah apa namanya ya? Sindiran bagi kita semua. Faminal hamaqati, merupakan suatu kebodohan, kata penyair, antasida ghazalatan, kamu memburu kijang, watatrukaha bainal khalaiki taliqatan, lalu kamu biarkan dia, setelah diburu, didapatkan, kamu biarkan dia terlepas tanpa diikat dengan satu pun tali. Pintar atau bodoh nih? Ya, dah dapat susah-susah, dah 2 jam baru ketemu kijang, itu pun dengan mengeluarkan 10 peluru baru dia oleng, baru bisa ditangkap. Setelah ditangkap, tunggu saya mau berburu lagi, diam dulu belakang ya. Cukup disuruh gitu, dibilang diam, misalnya tidak diikat. Pintar atau non pintar ini? Non pintar ya, tidak pintar. Makanya penyair mengatakan faminal hamaqah. Hamaqah itu kalau dalam bahasa Arab perlu diketahui bahasa Indonesianya atau bahasa kitanya adalah jahil kuadrat. Bukan sekedar bodoh saja. Bahasa kitanya pakai T, tolol, dungu, itu dia. Jahil kuadrat. Ya. Kalau jahil, sekedar jahil, oh tak tahu. Tak tahu saya kalau hewan itu kalau habis diburu harus diikat. Kalau betul-betul tak tahu itu namanya jahil. Tapi yang segitu tak tahu juga itu namanya ahmak. Ya. Ahmak, bodoh betul. Ya. Maka jangan sampai ini yang ketawa-ketawa tadi. Tak nyatat kayaknya. Ya, insyaallah nyatat semuanya. Ada yang nyatat di HP, ada yang nyatat di kepala. Ya. Intinya adalah di muzakarah, di murajaah. Pelajarannya itu senantiasa diikat apapun bentuk ikatan-ikatan tersebut. Ya. Saya tidak membatasi dengan pena dan kertas. Banyak orang yang sekarang ya lebih simpel mungkin seperti yang antum lihat di depan. Terkadang tak sempat balik ke rumah untuk mengambil kitab untuk murojaah, tapi dengan membawa headphone, membawa tablet, kita dimudahkan juga untuk bisa tetap muzakarah, untuk bisa coret-coret, ya. Atau mungkin ada cara-cara yang lainnya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia paragraf yang kedua. Oleh karenanya para ulama senantiasa mengingatkan agar seseorang itu senantiasa mengingat ilmunya agar tidak lepas. Karena ilmu itu penyakitnya adalah lupa. Afatul ilmi an-nisyan, kata pepatah. Penyakit ilmu itu adalah lupa. Laulan nisyan, kalau bukan karena perkara lupa ini, lakanan nasu ulama. Ini semua ini adalah orang alim. Betul? Dari kelas berapa lagi kita belajar? Ya, masalah fikih ibadah mungkin sudah selesai di jenjang TPA, betul? SD juga dipelajari. Ditanya di jenjang SMP, SMA, rukun iman, tidak juga tepat-tepat. Apakah dia tidak mempelajarinya? Bukan tidak mempelajari, tapi lupa. Ya, kalau bukan karena lupa ini, semua kita sama yaitu berilmu, karena sudah banyak ilmu yang kita ambil sebenarnya, tapi tak tersimpan kemana dia sehingga kita lupa. Itulah penyakit ilmu. Dan manusia memang diciptakan dengan fitrah seperti itu, yang dia kadang lupa dan kadang salah. Ya, maka kita perlu bersiap-siap. Bagaimana cara kita menghadapi penyakit ilmu tadi? ya dengan memiliki catatan-catatan. Saya lupa apa kemarin ya. Tidak ada pula tempat kembali untuk mengingat pelajaran-pelajaran tersebut. Ya. Kemudian, nah orang alim, dia juga harus mengingatkan dan memotivasi para muridnya untuk mencatat faedah-faedah tadi. Karena sebahagian murid itu ada yang tidak tahu. Ini penting dicatat saya. Ya penting gitu. Ada sebahagian yang tidak tahu mana yang penting dari yang disampaikan oleh gurunya, mana yang tidak penting. Sehingga tatkala ada yang penting yang harus dicatat, maka sang guru mengingatkan. Nah ini catat ini. Catat. Karena kecerdasan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang dia langsung dapat menangkap, sadar, ini perlu ini saya catat ini. Ini mutiara ini. Ini faedah ini. Ini ucapan yang layak ditulis dengan tinta emas ini. Dan lain sebagainya. Ada sebagian yang tidak tahu sama sekali. Mungkin dia mengira dari awal sampai akhir semuanya anfaedah. Tidak ada faedah sama sekali. Ada sebahagian juga yang dia mengira dari awal sampai akhir itu semua akan masuk ujian, tulis semuanya, kayak mentranskrip kajian akhirnya, ya. Sehingga baru satu majlis jadilah satu buku. Tidak seperti itu. Maka disitulah peran seorang guru untuk mengingatkan. Ini bermanfaat ini. Catat ini. Ini kamu akan membutuhkannya suatu ketika nanti. Catat. Ini tidak kamu dapati di buku-buku nih. Ini yang diriwayatkan oleh orang-orang dulu, dari orang-orang dulu sampai sekarang ini. Mungkin hanya kamu dapati di majelis-majelis talaki seperti ini. Catat. Diingatkan oleh para guru. Dan ini senantiasa nasihat yang menjadi nasihat para ulama dari dulu-dulu sampai sekarang. Ingat Imam Ahmad pernah ditanya tatkala beliau terlihat senantiasa membawa apa? Tinta. Ya. Mungkin orang muak melihat Imam Ahmad kok bawa tinta. Ila mata ya Imam. Sampai kapan ini bawa mahdarah? Ya. Bawa pena bertinta itu. Apa kata Imam Ahmad? Ada yang ingat? Ma'al mahdarah ilal maqbarah. Saya akan bersama mahdarah ini sampai nanti ke makbarah. Sampai ke liang kubur. Ya. Jadilah pepatah di dalam bahasa kita menuntut ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Dan di antara alat menuntut ilmu adalah tinta atau dawat. Nah, dawat itu dipakai oleh sebahagian orang Melayu yang itu merupakan bahasa Arab. Ya, itu adalah bahasa Arab. Dawatun, ya, dawat kata orang Melayu. Itu adalah tinta. Nah, kita akan lanjutkan insyaAllah setelah kumandang azan Isya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat santri-santri kami yang kami sayangi sebelum azan tadi kita sudah sampai pada perkataan penulis hendaknya sang guru orang yang berilmu itu memotivasi atau mendorong para muridnya untuk menulis dan mencatat faedah-faedah dari kajian atau ilmu yang disampaikan. Apalagi ilmu-ilmu atau faedah-faedah yang langka dan unik tentang rahasia kenapa ini begini, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf ini bukan huruf itu di dalam Al-Qur'an ini, dan seterusnya. Ada hal-hal yang unik yang kadang sulit didapati di setiap buku tafsir misalnya, tetapi disampaikan oleh sang ahli tafsir perkara-perkara tersebut. Ya, kalau seandainya kita tidak hadir di majelis itu, mungkin tidak bisa kita mendapatkan atau mendengarkan perkara-perkara itu. Itu namanya faridah, jamaknya faraid. Ini juga ditulis. Ya, sang guru harus mendorong dan memotivasi para murid untuk mencatat, untuk mengikat ilmunya, dan tidak menyembunyikan ilmu apapun itu yang ditanyakan oleh muridnya, dan dia layak untuk mengetahui jawabannya. Dia layak. Layak di sini adalah karena dia sudah wajib mengetahuinya, atau tidak ada larangan untuk dia mengetahuinya, atau kalau seandainya dia mengetahuinya tidak memudaratkannya, atau ilmu tersebut adalah ilmu dasar, ilmu ringan yang otaknya sudah bisa sampai kepadanya, sudah bisa mendengarnya, sudah bisa mengambilnya, maka dia disebut sebagai orang yang layak untuk mendengarkan ilmu tersebut, maka tak boleh disembunyikan. Li'anna dhalika rubbama yuhishu sadara. Karena hal tersebut boleh jadi akan membuat dada sempit. Ya, sebahagian kita tak suka. Saya bertanya kok tak dikasih jawaban, kan gitu. Dada jadi sempit. Tak suka, benci. Wa yunaffirul qalba, dan itu akan membuat hati kabur. Kabur dari siapa? Dari hati gurunya. Jadi tidak suka. Ya. Bakhil jiddan ustaz hadza. Ya. Ini bakhil sekali ustaznya nih. Masa saya tanya ini tidak dikasih tahu jawabannya. Ya. Itu membuat hati akan berpecah belah, berselisih. Wa yurithul wahsyah, bahkan boleh jadi akan membuat seseorang itu ganas, ya, sangat jengkel, pokoknya sangat murka. Ya, ini sebab kenapa seorang guru tidak boleh menyembunyikan ilmu yang ditanyakan oleh para muridnya kalau sekiranya dia melihat sang murid layak untuk mengetahuinya. Ya, layak untuk dia ketahui. Tapi kalau seandainya dia tidak layak untuk mengetahuinya, maka barulah di situ sang guru juga harus berperan. Ya. Harus ada peran sang guru di situ. Untuk apa? Untuk menahan ilmunya. Menyembunyikan ilmunya, tapi dikasih tahu. Ya. Anta lam takun ahlan lidhalik, misalnya. Lasta ahlan lihada, kamu belum layak untuk mengetahuinya sekarang ini. InsyaAllah nanti pada waktu yang tepat kamu akan mempelajarinya atau akan mengetahuinya. Sebagaimana kata penulis di sini, wa kadhalik la yulqi ilaihi ma lam yata'ahal lahu. Ini di antara hak sang murid ini. Ya. Dan orang alim itu yang lebih paham. Sang murid kadang tidak tahu. Saya layak ini mengetahui ini, atau dia tidak layak mengetahui itu. Dia sebenarnya kadang tidak tahu. Dia tidak tahu. Siapa yang memberitahu dia? Gurunya. Bagaimana cara memberitahunya? Biasanya supaya lebih puas sang murid, maka katakan, jawaban dari pertanyaan kamu ini tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun bagimu, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Atau mungkin tidak layaknya di masa itu saja kita katakan tidak bermanfaat di masa ini untukmu. Atau bahkan kalau seandainya jawabannya disampaikan saat ini untukmu, itu akan memudaratkanmu. Sampaikan supaya dia puas. bukan sekedar belum saatnya kamu tahu itu, belum saatnya kamu tahu itu, tanpa diberikan alasan yang lebih jelas. Kenapa tidak layak? Kenapa belum saatnya? Itu yang membuat nanti sang murid akan lari dari gurunya, atau mungkin jengkel, suudzon, berburuk sangka, menganggap gurunya itu bakhil, menyembunyikan ilmu, lalu dikait-kaitkannya dengan hadis-hadis yang mengancam seseorang yang menyembunyikan ilmunya. Ya, tengoklah nanti di akhirat sana Allah akan siksa kamu dan sebagainya. Ya, karena menyembunyikan ilmu. Ya, maka sebutkan alasan yang dapat memuaskan hati sang murid. Ya, kenapa tidak boleh kita menyampaikan ilmu yang dia belum layak mengetahuinya, belum layak menerimanya? Li'anna dzalika yubaddidu dzihnahu wa yufarriqu fahma. Karena boleh jadi itu akan mengacaukan fikirannya dan akan membuat pemahamannya itu tidak fokus, ya. Akan membuat mengacaukan fikirannya dan mencerai-beraikan pemahamannya. Artinya disampaikan pun dia tidak paham, atau bahkan malah menjadi banyak pikiran, ya, bercabang-cabang nanti. Kalau seandainya Allah itu maha berkuasa, ya, nanti akhirnya jadi gila pula itu. Ya, saya pernah ditanya itu, ketika itu saya masih nyantri, ditanya oleh seorang sarjana, atau ketika itu dia masih dalam tahap kuliah, yang sekarang alhamdulillah dia sudah masukkan anaknya ke sini, ya. Remanda, kata dia, kalau seandainya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, maha mampu, maha besar, bisa tak dia menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada dia kemudian menimpa dia? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang gila lainnya ditanyakannya terus, ya, orang usuluddin soalnya, ya, yang membahas tentang akidah, filsafat dan lain sebagainya. Ustaz, kalau seandainya Allah di atas arasy misalnya, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunnya gitu? Dan kalau seandainya Allah turun untuk mengabulkan doa-doa orang yang sedang salat malam di sini, bagaimana nanti Allah datang ke sana dan sebagainya? Ya. Kalau ada yang bertanya seperti ini, apakah setiap pertanyaan-pertanyaan dia kita jawab? Kita lihat dia pelajar di tingkat mana dulu, kan gitu. Ini yang dimaksud oleh penulis. Kalau seandainya dia belum layak untuk mengetahuinya, maka tidak disampaikan ilmu itu kepadanya. Kenapa? Itu akan malah membuat kacau pikiran dia, atau bahkan menjadi syubhat bagi dia, yang memalingkan dia dari kebenaran dan akhirnya jalan di atas kebatilan. Ya. Oh, kalau gitu tidak jelas berarti Tuhan kita. Ah. Sampai-sampai nanti berpikir seperti itu, dikhawatirkan. Ya. Makanya sang guru itu adalah orang yang diberi amanah, orang yang dipercayai dalam apa? Dalam urusan mengajar. Sebagaimana seorang ibu, dia adalah seorang insan yang diberi amanah, dipercayai dalam hal apa? Dalam hal memberikan makanan kepada bayinya, kepada anak kecilnya. Sang ibu itu memberikan anaknya makanan bertahap atau tidak? Bertahap. Ya. Dia berikan bertahap dari segi apa? Baik dari segi kadarnya ataupun dari segi jenis. Sampai sang anak itu mampu dan kuat untuk memakan atau mengkonsumsi makanan, baik yang sulit ataupun yang mudahnya, yang besar ataupun yang kecilnya, ya, yang mudah dicerna atau sulit dicerna, barulah dia memberikan setiap yang diinginkan oleh anaknya. Mi mau itu, antamlah. Ya mau itu, khud. Ya mau itu, tafadhal. Tapi kalau masih di umur 2 bulan, 3 bulan, ya, melihat es krim, oe. Melihat itu, oe. Apakah semua dikasih? Tak mungkin. Ya. Sang ibu, dia adalah orang yang dipercayai. Tak pernah sang ibu langsung memberikan anak yang masih umur 1 bulan, 2 bulan, pop mie. Ya. Bawa anaknya ke Roro gitu kan, dia makan pop mie, anak pun dikasih pop mie, tak ada. Tapi apakah dia akan melarangnya? Kebanyakan tak mungkin. Suatu ketika nanti dia akan tetap membolehkan anaknya memakan pop mie itu kan gitu. Tapi pada masa yang tepat. Begitu pula muallim, dia adalah orang yang dipercayai dalam urusan mengajar. Sehingga sang guru itu hendaknya memperhatikan kalau seandainya sang murid sudah bisa atau sudah layak, sudah tepat untuk disampaikan ilmu ini kepadanya saat ini, maka disampaikannya. Tapi kalau seandainya ya, belum tepat, kenapa? Baru melangkahkan kaki ke pesantren, baru ada niat untuk belajar ilmu syar'i, di luar pesantren belum pernah belajar ilmu syar'i, belum tahu alif ba tak malahan, ya, maka sang guru tentu memperhatikan yang paling urgen untuk diketahui dulu, ya, mengabaikan perkara-perkara yang lain yang belum layak untuk diketahui olehnya pada saat itu. Apa yang paling bermaslahat bagi dia saat itu yang didahulukan olehnya. Kalau seandainya dimasukkan perkara-perkara berat ini, malah dia langsung cabut dari pesantren. Mak, pesantren itu lain yang diajarkan, berat sekali. Ya, saya kira mengajarkan alif ba ta sampai ya untuk saya bisa belajar ngaji, rupanya yang diajarkan adalah langsung i'rab, muntah langsung. Ya, langsung sharaf, langsung ilmu mustalah hadis, kan tak mungkin. Kalau seandainya ada guru yang seperti itu, berarti ini guru yang tidak amanah dalam mengajarkan ilmunya. Ya. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya, kalau dia layak maka tak boleh disembunyikan. Kalau seandainya dia belum layak, maka dalam rangka menjaga dirinya, ya, dalam rangka menjaga diri sang murid, ya, dalam rangka kasih sayang kita kepada dia, maka hendaknya tidak disampaikan. Ingat sebuah kaedah, falaisa al-ilmu kulluhu kalaman balil ilmu minhu sukutun. Ilmu itu bukanlah seluruhnya tentang ucapan, tapi terkadang diam itu juga merupakan ilmu. Saya ulangi lagi, ilmu itu bukanlah selalu tentang ucapan, pokoknya ada yang disampaikan, itu ilmu itu. Bukan selalu semesti itu. Balil ilmu minhu sukutun. Tapi di antara ilmu itu adalah tak ngomong apa-apa, itu juga termasuk ilmu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syatibi di dalam muqaddimah kitabnya Al-Muwafaqat. Ya. Dan beginilah dulu para sahabat. Begini dulu para sahabat. Kita yang mengikuti jalannya salaf soleh, inilah jalan-jalan mereka. Di antara jalan mereka adalah tidak menyampaikan setiap ilmu. Tidak menyampaikan setiap ilmu. Bahkan menyembunyikan ilmu itu merupakan bagian dari ilmu juga. Pernah mendengar kisahnya Abu Hurairah? Abu Hurairah ini adalah periwayat hadis terbanyak dari kalangan sahabat, betul? Betul. Tapi tahu enggak? Ribuan atau puluhan ribuan hadis atau ratusan ribu yang dia riwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, itu baru 50% yang dia terima dari Rasul. Ya. Ada 7 para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak di antara yang 7 itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau paling lambat masuk Islamnya, paling sedikit berjumpa dengan Rasul. Maksudnya berjumpa itu dari segi hidupnya bersama Rasul. Ya, karena lambat masuk Islam. Baru masuk Islam, tidak lama setelah itu Rasul meninggal. Tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita alaihi salatu wasalam. Sebabnya pernah diutarakan oleh Abu Hurairah, itu dikarenakan Abu Hurairah miskin. Jadi jangan minder dengan kehidupan miskin. Betapa banyak orang-orang yang terhalangi dari majelis ilmu karena banyaknya harta, karena banyaknya pekerjaan, banyaknya kesibukan, banyaknya kegiatan. Saya nganggur, Ustaz, gara-gara nganggur atau bisa duduk di majelis ilmu. Kira-kira seperti itu Abu Hurairah. Dia katakan, para sahabat yang lain waktu siang mereka bekerja. Ada yang nyawah, ada yang bertani, bercocok tanam, berdagang. Sedangkan saya tidak punya pekerjaan, miskin, kata dia. Apa yang saya lakukan? Bermulazamah bersama Nabi. Sehingga waktu beliau bersama Nabi, ya, itu lebih banyak dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan beliau mengatakan seperti ini, yang lain waktu makan siang atau waktu makan mereka pulang, saya pulang pun tidak ada apa-apa. Saya bersama Rasul. Ya, itu yang menyebabkan Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya, yang bahkan lebih banyak waktunya bersama Rasul dari segi lamanya hidup, dari segi cepatnya masuk agama Islam. Nah, Abu Hurairah mengatakan, masya Allah, perhatikan ini, kata Abu Hurairah dalam riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, Hafiztu min Rasulillahi wi'a'aini, saya menghafal hadith-hadith Rasul atau sunnah-sunnah Rasul, ya, sebanyak dua bejana. Ini umpamaan saja, perumpamaan saja. Dua bejana, anggaplah bejana itu gelas kecil ini, ya. Saya menghafal dari mulut Rasul itu ada dua bejana. Fa'amma ahaduhuma fabathathtuh, satu bejananya sudah saya sampaikan kepada kalian. Yang jumlahnya berapa? Paling banyak di antara para sahabat yang lain. Ya. Wa ammal akhar, adapun bejana yang lain, falau batattu quti'a hadzal bul'um. Yang kalau saya sampaikan semuanya, satu bejana yang lain, berarti kan 50% yang disampaikannya, yang telah disampaikannya sampai kepada kita, 50%-nya sebanyak satu bejana lagi, kalau saya sampaikan dulu, niscaya leher ini terputuskan. Saya akan terbunuh. Kenapa beliau tidak menyampaikannya? Karena memperhatikan kondisi. Beliau melihat bahwa ilmu tersebut, kalau seandainya disampaikan, bahkan madaratnya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Ini dalil kata para ulama bahwa boleh menyembunyikan ilmu, tapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para ulama berhusnudzan kepada Abu Hurairah. Mereka menjelaskan bahwa yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah itu adalah semuanya perkara-perkara yang akan datang, tentang masa yang akan datang, tentang tanda-tanda kiamat, tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi pada zaman yang akan datang atau yang terjadi pada zaman itu. Yang kalau seandainya tidak disampaikan, tidak mempengaruhi iman seseorang pun di antara kita. Bahkan kalau disampaikan malah boleh jadi kaum muslimin menjadi terpecah belah, mudaratnya lebih besar. Itu kesimpulan pernyataan para ulama kenapa Abu Hurairah tidak menyampaikannya. Karena kebanyakannya tentang fitnah-fitnah yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Ya. Tentang kezaliman-kezaliman para pemimpin yang merupakan fitnah di akhir zaman juga, yang kalau seandainya tidak disampaikan, tidak disebutkan dalam hadis marfu' sekalipun, kezaliman orang-orang yang zalim itu juga akan jelas juga. Ya, kata para ulama. Dalam riwayat yang lain disebutkan kepada Abu Hurairah, aktsarta kamu ini banyak sekali meriwayatkan hadis wahai Abu Hurairah. Sudah terlalu banyak hadis yang kamu riwayatkan dari Rasul. Apa kata beliau? Falau haddatsukum bikulli ma sami'tu minan nabi. Tapi ketahuilah, kata dia, kalau seandainya semua yang dari nabi, yang kudengar dari nabi itu kusampaikan kepada kalian, la ra'aitumuni bil kish'i wa la ma nadartumuni. Ini saya, kalian akan melemparku, ya. Dan seterusnya. Artinya adalah, intinya yang akan, yang ingin kita sampaikan di sini tadi, tidak semua yang beliau dengar dari Rasul disampaikannya kepada kita. Itu bukan berarti Abu Hurairah menyembunyikan ilmu, ya. Masalah menyembunyikan ilmu ini hukumnya terbagi menjadi dua. Ada yang tercela, ada yang dibolehkan, bahkan dianjurkan. Yang tercela adalah menyembunyikan ilmu yang berkaitan tentang hukum halal, haram, mubah, makruh, sunnah, ya, masalah-masalah hukum ini yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dihukumnya manusia atau tidak, berdosa atau tidak, ini tak boleh disembunyikan, ya. Apa hukumnya nih Ustaz? Ya, carilah sendiri, atau tak perlu kamu tahu dan sebagainya. Dalam rangka menyembunyikan ilmunya tak boleh, ya. Tapi kalau masalah Ustaz, apa saja nanti yang terjadi pada hari kiamat nanti, mendekat hari kiamat apa yang terjadi? Ini kalau ini ada hadis, sebahagian hadis Rasul yang menyebutkan tentang itu. Yang kalau seandainya kita tidak tahu itu sekalipun, tidak akan memudaratkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Model ilmu inilah yang kebanyakan tidak disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu. Sama juga seperti Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya. Siapa yang tahu gelarnya Hudzaifah bin Al-Yaman itu? Ahsan. Sahibu sirrin nabi. Sahib apa sahib? Ya. Tuan, orang. Sir itu apa? Sirrun, rahasia. Beliau adalah orang yang pandai menjaga rahasia Nabi alaihi salatu wasalam. Apa rahasia tersebut? List daftar kaum munafikin di kota Madinah itu hanya Hudzaifah yang tahu. Hanya Hudzaifah yang tahu. Meninggal Nabi alaihi salatu wasalam, rahasia itu senantiasa dijaga oleh dia. Tak dia kasih tahu list itu kepada orang lain sampai beliau wafat. Ya. Ya, kalau seandainya diketahui itu menjadi fitnah yang sangat besar, ya. Sehingga beliau memilih untuk menyembunyikannya sampai digelari sebagai sahibu sirrin nabi. Ya, sampai dia mati itu mampu menjaga rahasia itu. Itu lagi-lagi dalil bahwa tidak setiap ilmu itu harus disampaikan. Bahkan merupakan bagian dari ilmu itu adalah sukut, diam dan tidak menyampaikan ilmu itu kepada orang yang tidak tepat. Bukankah Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan, ya, apa perkataan Ali bin Abi Thalib tentang hal ini? Subhanallah. Aturidu, ya, aturidu, ujungnya adalah, ya, intinya Ali bin Abi Thalib, saya lupa, ada yang bisa mengingatkan? Ujungnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, aturidu an yukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan? Didustakan karena apa? Karena setiap ilmu disampaikan kepada orang yang dia belum layak mengetahui ilmu tersebut, sehingga berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada Rasul. Kenapa? Tak sampai akalnya menerima ilmu yang disampaikan tadi. Oleh karenanya penting seorang guru itu memperhatikan apa namanya, ya, kecerdasan atau mungkin kita katakan IQ dari para muridnya. Kalau seandainya dia layak untuk mendengarkan ilmu tersebut, maka disampaikan kepadanya. Kalau belum layak kecuali disampaikan kepadanya ilmu yang lebih kecil lagi daripada itu, sampaikan dulu yang kecil-kecil itu. Sampai ketika dia sudah beranjak dewasa, sampai dia beranjak ke jenjang selanjutnya dalam menuntut ilmu, barulah disampaikan kepada dia ilmu yang harus dia ketahui itu. Karena sesungguhnya maksud dari syariat ini, ya, maksud syariat ini dari belajar ini apa? Kenapa kita belajar? Kenapa ada orang-orang alim yang mereka mengajar, mentransferkan ilmunya? Maksud yang paling utama, tujuan yang paling utama dari itu semua adalah ta'bidul khalqi lillah. Agar setiap manusia menghambakan dirinya beribadah semata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ilmu tersebut malah menjadi penghalang dia untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa tadi? Terpecah belah pemahamannya tadi. Kacau balau fikirannya tadi. Akhirnya tak paham-paham. Ya, sulit memahami perkaranya. Bahkan malah asik bertanya, kok bisa seperti ini syariat kita? Kok bisa seperti ini syariat kita? Dan sebagainya. Ya. Maka akhirnya tidak tercapai tujuan tadi. Malah menjadi hamba-hamba yang membangkang dan berpaling dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, terkadang sang guru juga harus menyembunyikan ilmu dari sang muridnya kalau seandainya mereka belum layak mendengarkan atau menerima ilmu-ilmu tersebut. Kemudian kita lanjutkan paragraf selanjutnya, penulis mengatakan, fa in sa'alahu talibu syai'an min dzalika lam yujibhu. Kalau seandainya perkara-perkara yang belum layak didengar oleh sang murid tadi dia tanyakan juga, apa sikap sang guru? Lam yujibhu. Ya, no answer. Tak ada jawaban. Tak usah dijawab. Ya. Kalaupun mau jawab, kasih keterangan saja, ya. Apa kata penulis di sini? Wa yu'arrifuhu anna dzalika yadurruhu wa la yanfa'u. Selain diam tak menjawab, kita kasih tahu murid bahwa hal tersebut memudaratkan kamu. Itu berbahaya kalau kamu ketahui sekarang. Wala yanfa'u, itu tidak bermanfaat untuk kamu ketahui sekarang ini. Wa anna man'ahu iyyahu minhu syafaqatun 'alaih. Kasih tahu juga supaya lebih puas lagi dia, bahwa tidaklah guru ustaz melarang kamu mengetahuinya, tidaklah ustaz cegah kamu untuk mengetahuinya, tidaklah ustaz sembunyikan ilmu ini dari kamu, melainkan syafaqatun 'alaih. Ini merupakan bentuk kasih sayang ustaz kepada kamu. Walutfun bihi, ini merupakan, ya, sikap lemah lembut untuk dirimu dalam rangka menjaga dirimu. La bukhlan 'alaih, bukan karena kikir, bukan karena bakhil, bukan karena pelit. Tidak pelit, nanti setahun dua tahun lagi kamu nyantren di sini, datanglah ke ustaz, ya, kita khatamkan kitab ini, gitu. Tapi kalau sekarang jangan dulu, ya. Coba lihat betapa banyak orang-orang yang ngaji fikih itu dari media sosial, dari perdebatan antara si fulan dan si fulan, akhirnya dia mahir bagaimana membantah syubhat fulan, bagaimana membantah syubhat fulan. Kalau ditanya berapa sunnah-sunnah dalam salat, berapa kewajiban salat, berapa rukun salat, tidak ada yang tahu. Ya. Kenapa? Karena tidak melalui tahapan-tahapan tadi. Ya. Dia memakan sesuatu yang belum tepat untuk dia makan pada masa itu, meninggalkan sesuatu yang seharusnya lebih tepat untuk dia makan. Ya. Anak bayi yang umurnya baru 6 bulan, ya, baru 6 bulan langsung dikasih susu kotak, susu bubuk dan sebagainya, sedangkan ASI ditinggalkan. Umpamanya seperti itu, ya. Akhirnya banyak orang yang kokoh untuk yang kokoh ilmunya dalam perdebatan-perdebatan ini, yang itu pun tak membuahkan amal. Namun kalau yang dasar-dasar, ya, dia tak, apa namanya, tadi ketika tasyahud lupa nunjuk seperti ini, astagfirullahaladzim, lupa saya sujud sahwi, ya, Kenapa sujud sahwi? Saya meninggalkan sesuatu yang harusnya dilakukan di dalam salat. Bukan semua yang ditinggalkan di dalam salat harus diakhiri dengan sujud sahwi. Bagaimana kita tahu mana yang harus sujud sahwi, mana yang tidak? Dengan kita mengetahui perbedaan-perbedaan status gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan salat. Mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya. Tadi saya lupa sujud yang kedua. Habis sujud yang pertama saya langsung bangkit ke rakaat yang kedua. Lanjut sholat lalu sujud sahwi. Benar ini? Tidak benar. Kalau rukun yang ditinggalkan, maka mau tidak mau harus mengulanginya. Tak sah tanpa melakukannya. Tak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu hanya menambal kewajiban yang terlupakan di dalam sholat. Kewajiban-kewajiban. Nah, kebanyak dari penuntut ilmu yang kadang kurang kokoh dalam perkara-perkara dasar, tapi suka sekali menghafal perkara-perkara fikih yang di situ ada khilaf, lalu bertegangan di situ. Ya, ini di antara hasil apa? Di antara hasil melakukan proses belajar yang tidak tepat, tidak sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar. Makanya nanti disebutkan di sini, ya, disebutkan di sini. Penulis mengatakan, ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره. Kemudian setelah dikatakan tadi, ya, akhi, ya, Ustaz tak bisa memberikan jawaban saat ini. Karena Ustaz sampaikan pun tak bermanfaat bagi antum saat ini. Ya. Nanti insyaallah ada masanya kamu mengetahuinya. Ini Ustaz lakukan bukan karena bakhil, bukan karena kikir, tapi karena sayang. Khawatir nanti kamu malah sibuk dengan hal ini, membuat pikiran kamu tercerai-berai. Ya, akhirnya yang dasar-dasar tadi lupa, tak kokoh dan sebagainya. Ya, bukan bakhil, bukan kikir, tapi karena sayang. Kemudian kita lanjutkan dengan mendorong, memotivasi dia agar berijtihad, bersungguh-sungguh dalam belajar, supaya apa? Supaya cepat naik tingkat sehingga layak untuk dikasih jawaban yang tadi. Ya. Kemudian ditutup oleh penulis, waqad ruwiya fi tafsir Rabbani, dan telah diriwayatkan tentang tafsir Rabbani. Apa itu Rabbani? Pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Lupa ilmunya, lupa ayatnya. Akan tetapi kata Allah, jadilah orang-orang yang Rabbani. Siapa itu Rabbani? Disebutkan dalam buku-buku tafsir tentang tafsir Rabbani itu, bahwa Rabbani itu adalah alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarih, yang mentarbiyah dan mendidik manusia mulai dari ilmu-ilmu yang kecil secara bertahap menuju ilmu-ilmu yang besar. Tafsirnya, ya, jangan langsung memakai tafsir-tafsir yang besar. Anak-anak kelas 1 kalau diajarkan tafsir, kalau seandainya sudah dikatakan layak mempelajari tafsir, maka mulai dari tafsir yang paling gampang dan mudah, tafsir yang ringkas, ya. Bukan tafsir yang di dalamnya menyebutkan kata ini maknanya ada 10 pendapat. Pendapat pertama ini, pendapat kedua ini, sampai 10. Mereka di saat ini cukup ini maknanya. Oleh karenanya kalau kita lihat para ulama dulu dalam mengajarkan ilmunya, mereka menuliskan matan untuk para penuntut ilmu. Apa itu matan? Matan itu lafaznya ringkas, maknanya luas. Ada dalilnya? Jarang yang ada dalilnya. Ya. Kita lihat matan-matan fikih. Fikih Syafi'i ada matan Abi Syuja'. Matan tok itu. Rukun salat adalah ini, ini, ini, ini. Dalilnya mana? Nah, dalil nanti di tahap yang kedua. Penjelasannya mana? Apakah ini memang pendapat terkuat atau tidak? Oh, itu tahap ketiga. Ketika membahas fikih perbandingan. Ada prosesnya. Begitu juga hadis. Dimulai dari hadis arba'in. Hafal hadis saja dulu. Entah itu sahih ataupun kurang sahih. Ya. Yang jelas ini hadis. Itu yang diketahui dulu. Naik tahap selanjutnya, kita baru belajar. Oh ini kok tidak diamalkan oleh para ulama kandungannya. Oh ini kok diamalkan. Ini kok disebut hadis dhaif. Ini kok hadis sahih. Ada tahapannya. Ya. Bahasa Arab cukup tahu dulu assalamualaikum kaifa haluk untuk tahap pertama. Ya. Naik tahap kedua ana umri 16 misalnya. Jitu min duri ana askunu fi syari Jalan Sudirman misalnya. Tahap itu dulu. Naik lagi baru mempelajari ilmu nahwu dan sarafnya. Naik lagi ilmu balaghah dan syair-syairnya dan sebagainya. Ada tahapan-tahapan yang mengajarkan manusia secara bertahap mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Itulah yang dimaksud oleh Allah sebagai Rabbani. Jadilah seperti itu kata Allah. Jadi seperti itu kalau jadi guru, jadi ustaz, jadi yang seperti itu. Ajarkan mereka dari yang kecil-kecil dulu. Ya. Adab, ya. Anak kelas 1, ya. Langsung diajarkan adab nikah. Sedangkan adab tidur belum tahu. Ya, tidur masih ngompol, sudah bicara tentang nikah. Ya, tidak sesuai dengan tahapannya. Atau adab ketika haji dan umroh ini bisa dibelakangkan, kemudian didahulukan adab-adab yang mereka setiap hari melakukannya. Bangun tidur, mau tidur, makan, minum, masuk masjid, keluar masjid, di majlis dan lain sebagainya. Banyak sekali. Doa-doa, begitu juga. Ajarkan orang dulu doa-doa yang setiap hari dia harus ucapkan. Zikir pagi dan petang, doa masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa ke masjid dan lain sebagainya. Sebelum kita mengajarkan doa-doa yang lainnya. Ya. Ini doa kamu ucapkan ketika kamu sangat menyesal atas perbuatanmu dan kamu ingin memohon ampun kepada Allah. Ini dia Sayyidul Istighfar misalnya. Ini doa ini jangan jauh-jauh dulu. Doa yang kecil bertahap sampai yang besar-besar. Nah, tahap seperti ini itulah tahap yang benar dalam belajar. Tahap yang benar juga dalam mengajarkan ilmu mulai dari yang kecil. Dan juga tidak, meskipun kecil, ilmu tidak dipelajari secara keseluruhan dalam waktu yang singkat. Ilmu butuh waktu yang panjang. Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Barang siapa yang dia ingin menggapai ilmu secara keseluruhan dalam satu waktu, maka ilmu tersebut juga akan hilang darinya dalam satu waktu. Sikit-sikitnya, Ustaz. Sikit-sikit, tapi ngafal dalam satu hari 5 lembar. Sikit apa pula itu? Ya. Hilangnya sekali 5 lembar juga. Hilangnya sekali 5 lembar juga. Mulai dari sikit-sikit. Ya. Yang kelas 1 enggak usah langsung 5 lembar ngafal satu hari, 4 lembar ngafal satu hari, bahkan jangan 2 lembar. Cukup sikit-sikit. Ketika kita mendapati kita sudah mampu, kita naik level. Yang kelas 2 enggak mungkin lagi 1 lembar lah, 2 lembar lah. Yang kelas 3 setengah juz satu hari misalnya. Yang kelas 4 satu juz, ya misalnya. Sikitun lama-lama jadi bukitun insyaallah, ya. Bukankah genangan air itu tercipta dari rintikan demi rintikan? Bukankah buku itu tercipta dari lembaran demi lembaran kertas? Bukankah bukit itu tercipta dari apa itu namanya, kerikil-kerikil yang kecil, maka raksasa ilmu itu juga berawal dari kroco-kroco, kan gitu. Berawal dari ilmu-ilmu yang sikit-sikit dia ambil sehari, ya. Ini sikit, ya. Itu sikit, ya. Lama-lama insyaallah jadi bukit. Ya, mudah-mudahan yang sikit ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Sesungguhnya kita menuntut ilmu bukan karena ilmunya itu. Tujuan utama kita bukan ilmunya itu, tetapi maksud utama dari kita menuntut ilmu adalah agar ilmu tersebut bisa menuntut kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling bermanfaat agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah cara yang paling utama dalam menuntut ilmu. Yang paling membuat kita dekat kepada Allah, itulah yang paling utama. Tak ada faedahnya kita mati-matian menghafal ilmu itu secara banyak dalam satu hari, dua hari, agar bisa memacu orang-orang yang kita favoritkan, namun pada akhirnya langsung tumpah begitu saja secara keseluruhan. Ya, itu tidak berfaedah, percuma saja. Ya, yang sikit-sikit tapi diulang banyak, itu insyaallah akan lebih membekas bagaikan mengukir di atas batu. Makanya dulu para ulama, kalau ada orang yang mau belajar sama dia, itu ditanya-tanya dulu, mada qara'ta, apa yang sudah kamu baca, mada darasta, apa yang sudah kamu pernah pelajari, mada hasalta, apa yang sudah kamu dapatkan dari pelajaran-pelajaran sebelum ini, sampai mereka tahu, oh, anak ini di tahap ini, di mustawa ini, di tingkat ini, sehingga mereka tahu kamu bisa mempelajari ini selanjutnya, atau kamu belum bisa ini masuk ke tahap selanjutnya, belum kokoh, kita ulang dari awal lagi. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga tahapan-tahapan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memimpin kita untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhoinya, melakukan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kita kepadanya Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita, dapat merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.